kesehatan. Nikmat yang sekarang begitu mahal, begitu didambakan oleh setiap orang. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala patut untuk dan wajib hukumnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang diungkapkan dengan berusaha memenuhi hak-hak Allah dengan taat melaksanakan ibadah kepadanya, itu bentuk syukur. Dan juga selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua, agar dengan menyebutkan atau mengingat nikmat Allah agar mudah melupakan setiap musibah-musibah yang kita lalui. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, dan sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Amin. Jamaah sekalian, bapak ibu yang saya muliakan dan saya hormati, kemarin kita terhenti pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Shamit, halaman ke-36. Sedikit kita mengulang biar pada ingat nih. Mungkin bisa jadi ada yang lupa atau saat itu belum hadir. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al-amal akhraja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi, bersaksi itu konsekuensinya berat. Ya, bukan sekedar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan tentang syahadah la ilaha illallah. Seorang yang mengatakan syahadah la ilaha illallah mengandung tiga unsur. Dia yakini dalam hatinya, kemudian dilafazkan dengan yakin, tidak ada keraguan di situ. Dan dia ungkapkan syahadah la ilaha illallah itu dengan anggota badan dia. Itu yang dianggap sebagai syahadah. Yang dianggap sebagai syahadah. Sehingga oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, itu memberikan syarat-syarat seorang kapan seorang itu dikatakan sebagai seorang muslim sejati. Dia itu seorang muslim itu siapa? Dialah yang ngerti. Yang pertama al-ilmu. Dia yang ngerti tentang la ilaha illallah. Dia yang ngerti, dia tidak jahil. Ya. Kemudian yakin. Yakin, seyakin-yakinnya dalam hatinya. Ya, keyakinan itu dalam hati. Dan juga disertai dengan al-qabul, menerima. Maksudnya menerima itu adalah menerima konsekuensi persaksian la ilaha illallah. Yang berikutnya al-inqiyad. Inqiyad itu ketundukan. Ya, seorang bersaksi la ilaha illallah tidak tunduk terhadap hukum-hukum Allah, dia bukan muslim sejati. Juga di antara syaratnya adalah al-mahabbah, cinta. Ya, cinta. Dia itu cinta mengatakan dan bersyahadat la ilaha illallah. Tidak ada kebencian dalam hatinya. Ya. Nah, ini di antara syarat seorang itu menjadi seorang muslim yang sejati. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu. Wahdah itu semata-mata hanya Allah satunya zat yang berhak disembah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai hamba. Ya, sebagai hamba. Hamba itu manusia. Dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang manusia biasa. Dan diberikan kelebihan sebagai utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekhususan ibadah, tidak ada kekhususan yang khusus dalam masalah uluhiyah. Itu baru dikatakan seorang itu syahada anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga ikhwan fillah rahimanur rahimakumullah, bahwa syahadah yang dimaksud dalam hadis ini bukan sekedar ucapan lisan syahadat yang begitu gampang. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu mereka mentah-mentah yang membantah ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka ngerti konsekuensinya. Ya, ngerti konsekuensinya. Beda dengan orang zaman sekarang yang mana mereka begitu mudah mengatakan la ilaha illallah, besoknya nyembah selain Allah, minta rizki kepada selain Allah, minta kemudahan kepada kuburan. Karena apa? Karena mereka gak ngerti konsekuensi la ilaha illallah, gak ngerti maknanya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, dalam masalah syahadat ini perlu banget kita mendalami tentang syahadat. Ya. Tentang syahadat penting sekali. Seakan-akan sebagian kita itu meremehkan masalah syahadah la ilaha illallah, seakan itu mudah, padahal itu konsekuensinya berat. Kalau seandainya itu begitu mudah, maka dari dulu orang-orang Quraisy mudah mengucapkannya, karena di situ ada konsekuensinya. Ketika diseru untuk menyembah Allah semata, mereka mengatakan aja'al alihata ilahan wahida innaha la syai'un 'ujab. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu yang ada di haram, kurang lebih jumlahnya 365 berhala, yang paling gede Hubal, dijadikan sembahan satu aja? Bagi mereka itu suatu yang aneh. Kenapa? Karena itu agama turun-temurun. Kok datang sesuatu yang yastaghrib an dhihni? Beda. Kok gini ya agamanya? Sehingga terlontarlah ucapan-ucapan Nabi Majnun, orang gila, penyair dan sebagainya. Kenapa? Karena mengusik adat istiadat agama mereka. Padahal mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang amin, shadiq wa'dil amin. Seorang yang jujur, seorang yang amanah, akhlaknya mulia. Sebelum bi'tsah, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Buktinya apa? Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatilah keluargamu yang paling terdekat. Nah, di sini ada istilahnya apa, kode etik dalam berdakwah. Kode etik dalam berdakwah itu perhatian kita yang paling diutamakan adalah keluarga, bukan yang jauh sana, yang keluarga dibiarin saja. Salah itu konsep dakwah yang salah itu. Konsep dakwah yang benar, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan keluargamu yang paling dekat, orang tua, kakak, adik, anak, istri, itu keluarga yang paling dekat yang setiap hari bersama kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengundang orang-orang Quraisy. Ya, mengundang orang Quraisy untuk menyatakan persaksian. Ya. Dengan mengatakan ara'aitakum. Ara'aitakum, apa pendapat kalian? Kalau seandainya di belakang mawara'an nahar ada khailan, ada pasukan berkuda yang sudah siap memerangi kalian, apa pendapat kalian tentang perkataanku ini? Maka mereka menjawabnya, ya, ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami enggak pernah selama seumur hidup ini enggak pernah kami kok mendapati kamu itu berdusta. Ini menunjukkan bahwa akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah terekam dalam diri mereka. Tapi kenapa mereka begitu mudah menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu konsekuensinya berat. Ya, syahada la ilaha illallah, konsekuensinya berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Lanjut syarhul kalimat, belum selesai ya. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan bagian satu dari yang ketiga, ya, bukan sebagai malaikat, bukan sebagai salah satu dari putri-putrinya Allah, bukan sebagai salah satu dari akidah taklif, akidah tiga Tuhan, ya, bukan. Seorang muslim menganggap bahwa Isa, meyakini Isa sebagai seorang nabi, sebagai manusia. Itulah seorang muslim. Bukan membenarkan keyakinan bahwa Isa adalah sebagai Tuhan, ya, sebagai anaknya Allah, bukan. Wa rasuluhu, dan Nabi Isa, meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, tidak memiliki kekhususan apapun dalam urusan ibadah atau rububiyah. Wa kalimatuhu alqaha ila ruhum ila Maryam wa ruhum min. Dan kalimat dia yang Allah mengatakan kun fayakun, yang dilontarkan kepada Maryam dan ruh darinya, wal jannata haqqun, dan meyakini, bersaksi bahwasanya surga itu ada dan neraka itu ada, keduanya disiapkan kalau surga bagi mereka yang mau taat kepada Allah, dan kalau neraka itu disiapkan oleh mereka orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyatakan itu benar. Adkhalahu Allahul jannata 'ala ma kana min al-'amal. Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan tingkatan amal masing-masing. Ya, berarti di sini apa? Kunci syarat orang pengin masuk surga secara mutlak, satu, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadahnya, itu syarat mutlak. Dan syarat orang enggak boleh masuk surga adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala ibadahnya. Ya, maka di sini perlu kita wanti-wanti bahwa seorang yang mendambakan surga, apa itu istilah bahasa sekarang itu, ku bawa kamu ke surga gitu kan, yang indah-indah, nggak ngerti syaratnya kayak apa gitu, seakan-akan mudah kayaknya yang masuk surga. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juffatil jannatu bil makarih. Surga itu diselimuti dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Ya, yang berat, yang kok begini, ya. Yang harus meninggalkan dunia, yang harus merelakan dunia, yang berat-berat. Itu surga. Adapun neraka jahannam, wa juffatin naru bisyahawat. Neraka jahannam itu diselimuti dengan syahwat-syahwat yang menggerakkan hati, menggerakkan nafsu untuk melakukannya. Itulah neraka jahannam. Nah, anggapan mereka, aku bawa engkau sampai surga dan seterusnya. Ingat, syarat yang paling pertama untuk masuk surga, mengesakan Allah Subhanahu wa taala segala ibadahnya. Dan juga sebaliknya, seorang terhalangi dari surganya Allah karena perkara perbuatan syirik. Ya, mau bagaimana, betapa banyak amalan soleh dia, kalau dia berbuat syirik itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Syarhul kalimat, penjelasan dari beberapa kata. Syahida an la ilaha illallah artinya syahida anna alla ma'buda bihaqqin illallah wa 'arafa ma'naha wa 'amila bimuqtadaha. Jadi syahadah la ilaha illallah bukan sekedar dalam lisannya, tapi dia bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak disembah melainkan Allah, dan dia ngerti maknanya, mengamalkan konsekuensinya. Diamalkan konsekuensinya. Konsekuensinya la ilaha illallah apa itu? Al-iz'an. Taat, tunduk. Nah, itu dia. Yang tunduk ini yang susah. Ya, yang tunduk ini susah. Memang susah. Akan tetapi kita diminta di situ, maka kita sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabar itu mencakup tiga hal. Sabar dalam rangka taat kepada Allah, sabar yang kedua, sabar dari meninggalkan maksiat, yang ketiga, sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, berarti sabar itu memang gak ada habisnya. Bisa jadi kita bisa sabar dalam taat kepada Allah Ta'ala, Allah kasih musibah, harus sabar untuk meninggalkan maksiat. Nah, ini kita juga harus sabar. Dan juga yang ketiga, orang mungkin bisa dia begitu mudah sabar dalam rangka taat kepada Allah dan juga sabar dalam rangka meninggalkan larangan-larangan Allah, tapi belum tentu sabar ketika ditimpa sebuah musibah. Takdir Allah itu yang baik maupun yang buruk, itu ujian. Ya, ujian itu tidak berupa yang gak enak-gak enak. Bisa jadi ujian itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan khair, sesuatu yang kita anggap baik, menyenangkan. Nah, itu ujian juga. Istri yang cantik, ujian. Ya, boleh nambah, ujian juga. Ya, itu ujian juga. Ya. Kemudian harta yang melimpah juga ujian. Itu juga ujian, hati-hati. Dan juga yang tidak mengenakkan, orang sudah pada tahu, ini juga ujian gitu loh. Tapi orang enggak menyangka bahwa yang baik-baik itu adalah juga ujian. Ujian bagaimana kita ini mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak bisa bersyukur, ya Allah cabut lagi itu nikmat. Ya, dengan nikmat Itu juga sebuah ujian. Karena kenapa demikian? Karena kita masih hidup di dunia, isinya hanya ujian, ujian hidup. Itu selamanya, selama masih hidup. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, artinya mamlukun lahu khalin min sifatil uluhiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Maksudnya itu ya, itu milik Allah, hambanya Allah. Terlepas dari sifat-sifat uluhiyah war rububiyah, peribadatan dan rububiyah. Wa syahadah bi risalatihi tasdiquhu fi ma akhbar wa ta'atuhu fi ma amar wa istinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Bagaimana bentuk aplikasi syahadah, bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah, adalah kita meyakini beliau itu seorang hamba. Ini yang pertama, wajib. Yang kedua, beliau tidak memiliki kekhususan masalah ibadah maupun rububiyah. Yang ketiga, juga bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya risalah. Bukan seperti mereka orang-orang Syiah Rafidhah yang mana mengatakan meyakini bahwa malaikat Jibril salah ngasih menyampaikan wahyu. Harusnya ke Ali bukan ke Muhammad. Itu keyakinan mereka dalam Syiah Al-Imamiyah. Ya. Syiah Al-Itsna Al-Asyariyah. Mereka bilang, "Oh, malaikat Jibril itu salah. Salah menyampaikan wahyu, harusnya ke Ali." Saat itu Ali masih kecil gitu loh. Ya, saat itu Ali masih kecil. Nah, itu mereka bualan-bualan agama mereka seperti itu. Bahkan mereka itu punya akidah yang namanya akidah Raji'ah. Dan Raji'ah itu adalah akidah di mana Allah itu apa? Mencabut kembali takdirnya yang sudah terjadi. Nah, ini kelakuan mereka yang memang benar-benar di luar nalar manusia. Taib wa syahada bi sati wa tasdiqihi, kemudian mempersaksikan dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Membenarkan. Tasdiq itu membenarkan pada apa yang Allah beritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan. Dan taat, wa ta'atuhu fi ma amar. Taat pada setiap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana saya salat, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Nah, ini maksudnya wa ta'atuhu fi ma amar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik-manasik kalian, perhatikan ketika hendak haji bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji. Seperti itu. Ya, itu maksudnya. Jadi apa istilahnya? Patokan kita dalam bermuamalah, dalam ibadah, dalam akidah, patokannya mengaplikasikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya sesuai siapa? Sesuai apa yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu maksud daripada wa ta'atuhu fi ma amar. Wastinabu ma naha anhu wa zajab. Dan menjauhi segala bentuk yang Rasulullah naha, larang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zajar, Rasulullah hadir. Rasulullah minta untuk dijauhi. Nah, ini juga penting. Kita banyak mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak membuktikannya dengan mengikuti ajaran beliau. Itu sebagaimana dalam sebuah syair ya. Kam min muhibbin bi Laila wa Laila laisa bidhaka. Ya. Betapa banyak orang tuh yang cinta sama Laila. Tapi cintanya itu tertolak. Kenapa? Karena mereka tidak membuktikan cintanya. Sehingga cinta itu butuh bukti. Cinta itu butuh bukti. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktinya mana? Buktinya kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar puji-pujian saja. Ya, muji-muji mah orang juga bisa. Banyak muji, semua orang juga bisa. Tapi mempraktek, menerapkan dengan bagaimana kita berusaha menerapkan apa yang Rasulullah perintah, menjauhi apa yang Rasulullah SAW larang, ini tidak semua orang bisa. Kecuali mereka orang-orang yang benar-benar tulus, ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa alla yu'badallah illa bima syara. Di antara bentuk aplikasi seorang itu bersyahadat anna Muhammad Rasulullah adalah tidaklah Allah disembah kecuali dengan apa yang Rasulullah syariatkan. Jadi sebuah syariat itu tidak sekedar hanya dilakukan, yang penting selesai tugas, bukan. Tapi bagaimana kita menyempurnakan tugas itu? Dipahami nggih? Ya. Ibadah, ibadah itu sangat berpengaruh terhadap suluk kita, terhadap akhlak kita, terhadap kebiasaan kita. Bagaimana cara kita menunaikan ibadah, di situ terbentuk akhlak kita. Ini penting sekali. Ya. Ini penting sekali. Bagaimana syariat itu kita tunaikan dengan sesempurna mungkin, bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Baik. Kita lanjutkan. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dan bahwasanya Isa, Nabi Isa adalah hambanya Allah dan Rasulnya, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamlukun wa laysa ibnan lahu kama za'amatin Nasara. Seorang mamluk, budak, hamba Allah, bukan sebagai anaknya Allah. Kalau Allah memiliki anak, mana bab, mana istrinya? Ya, harus dibuktikan. Kama za'amatin Nasara, sebagaimana orang-orang Nasara itu beranggapan demikian. Wa rasulun min indillah, dan Rasulullah Nabi Isa itu sebagai utusan dari Allah Ta'ala, ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Kita juga harus meyakini itu. Wa huwa min ulil azmi minar rusul, dan Rasulullah Isa alaihissalam adalah salah satu dari ulul azmi. Ulul azmi siapa mereka? Teseh ngertos nih. No. Nimim. Nah, gampang. Nimim. No. Isa, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nimim. Tayyib, wa kalimatuhu ay annahu khalaqa Isa bi kalimati kun. Kalimatnya, kalimat apa? Kalimat jadilah. Yang di khalaqa Isa bi kalimati kun fakana. Dengan ucapan kun, maka terjadilah. Wa ruhum min, artinya ruh min adalah huwa minal arwah, bagian dari ruh-ruh yang mana allati khalaqaha Allah wa adafahu ila nafsihi tashrifan, yang mana Allah ciptakan dan Allah disematkan kepada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan. Ya, sebagai bentuk kemuliaan. Wal jannatu haq wa'dallahi wa'dullahi lil mu'minina bil jannati thabitun la syakka fihi. Surga itu benar, nyata. Dan itulah janji Allah bagi mereka orang-orang beriman, dengan surga itu dia yakini thabit, ada, tetap, tidak ragu di dalamnya. Wan-naru haqqun, dan neraka itu juga benar adanya. Wa'idullah, sebagai bentuk ancaman. Kalau tadi janji Allah, kalau neraka, ancaman Allah bagi orang-orang kafir dengan neraka jahannam itu juga thabit la syakka fi, tidak diragukan lagi. Asy-syarhul ijmali, penjelasan secara global, secara umum bagaimana. Ayat ini menjelaskan yukhbiruna hadzal hadits, hadithu anna man nataqa bi kalimati tauhidi wa 'arafa ma'naha wa 'amila bi muqtadaha wa shahida bi 'ubudiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi wa 'tarafa bi 'ubudiyyati 'Isa wa risalatihi wa annahu khuliqa bi kalimati kun min Maryama wa barra ummuhu mimma nasabahu ilayha al-yahudul a'da wa taqada bi thubutil jannati lil mu'minina wa thubutin nari lil kafirina wa mata 'ala dhalik dakhala al-jannata 'ala ma kana min al-a'mal. Hadis ini menjelaskan kepada kita, memberitakan kepada kita bahwa siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia mengucapkan itu dalam keadaan ngerti, tahu maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, muqtadaha itu konsekuensinya, dan bersaksi wa syahida bi ubudiyyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kehambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya, dan mengakui juga kehambaan Nabi Isa dan risalahnya, dan bahwasanya Nabi Isa itu diciptakan dengan kalimah kun dari Maryam, dan Nabi Isa berbakti kepada ibundanya, kepada ibunya. Kata Nabi Isa, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu ketika mereka, orang itu apa ya, dalam surat Maryam, mereka merasa aneh, merasa apa, gak mungkin, gak yakin, bapaknya sing di gitu loh, kok tiba-tiba lahir dari mana gitu. Itu dalam keadaan Maryam sudah lemas, habis lahiran, diajak bicara ya gak bisa bicara. Kemudian fa'asyarat ilai, Maryam itu menunjuk kepada jabang bayi ini. Terus mereka mengatakan, gimana caranya saya bicara sama si jabang bayi? Nah, kemudian Allah izinkan untuk berbicara. Ini diantara bentuk mukjizat Nabi kita Isa alaihissalatu wassalam. Inni Abdullah, aku ini cuma hamba Allah. Atani al-kitab, hamba Allah, Allah kasih aku kitab. Ya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk berbakti kepada orang tua. Wa ja'alani nabiyya, dan aku, Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah berikan aku keberkahan dimanapun aku berada. Wa usani sholah wa zakah ma dumtu hayya, dan aku diberikan wasiat untuk menunaikan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Nah, di sini pelajarannya begitu penting. Apa itu? Adalah seorang yang berakidah tauhid, maka dia ngerti konsekuensinya. Seorang semakin baik tauhidnya, semakin baik lurus akhlaknya. Jadi ada anggapan yang penting akidahnya lurus, itu belum cukup, ya. Yang penting manhajnya kokoh, akidahnya lurus. Tapi kalau nggak ada akhlak, kalau nggak punya akhlak, maka dipertanyakan bagaimana cara dia belajar akidah, belajar manhaj. Ya, karena seorang yang akidahnya lurus, tauhidnya kokoh, manhajnya bagus, itu akan terbentuk akhlak yang mulia. Disebutkan ibarat seperti oleh sebagian para ulama, seorang yang punya akidah saja, enggak punya akhlak, seperti pohon yang enggak ada dhil, dhil itu naungan, juga enggak ada buah-buahannya. Kokoh dia, tegak. Ada yang mau dekat sama dia? Enggak ada yang mau dekat, karena gak ada manfaatnya. Ya, dengan sendirinya manusia akan meninggalkan dia. Oleh karena itu pentingnya hubungan antara akhlak dan akidah. antara akhlak dengan ibadah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa barra ummuhu mimma nasabahu ilaiha al-yahud. Ya. Dan al-a'da wa'taqada bi thubutil jannah. Juga meyakini apa yang bukan dinisbatkan kepada Yahud, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sing gawe rusak agama iku wong Yahudi. Ya, dalam sebuah tarikh sejarah ya. Dalam sejarah disebutkan, dalam sejarah kita dulu pernah belajar itu di Rosatul Yahudiyah wa Nasraniyah karya Syekh Su'ud Abdul Aziz Al-Khalaf, bahwa yang rusak setiap agama itu orang Yahudi. Agama Nasrani dirusak oleh orang-orang Yahudi. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu hanya diutus kepada orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi, bagaimana caranya Isa ini sebagai utusan kepada seluruh dunia? Nah, inilah mereka rusaknya mereka. Cerdas, mereka cerdas tapi rusak. Dan juga merusak agama Islam. Di zaman-zaman siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Itu dirusak sama mereka. Baik, sudah ada. Pripun nih, belum selesai. Ya. Adzan dulu atau selesaikan? Selesaikan. Baik. Baik, maka apa? Ganjarannya apa? Allah akan masukkan dia ke wa ma ta'ala dzalika, dan dia ya wa taqada bi thubutil jannah, dia meyakini dengan adanya surga dan neraka bagi orang kafir, neraka bagi orang kafir, surga bagi orang beriman, dan dia mati dalam keadaan itu. Mati dalam keadaan dia bertauhid. Dia masuk surga sesuai dengan tingkat amalan dia. Faedah. Apa faedahnya? Anna syahadatain huma asluddin. Dua kalimat syahadat itu adalah dasar agama. Yang kedua, la tasihu syahadatan illa mimman arafa ma'naha ma'nahuma wa 'amila bi muqtadahuma. Tidak sah kedua syahadat seseorang itu sampai dia kapan mengenali maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Yang ketiga, jama'allahu li Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal 'ubudiyyah war risalah. Allah menggabungkan, mengumpulkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ubudiyah, kehambaan beliau dan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang yang mereka mufritin, orang-orang yang melampaui batas, sama mufarritin, orang-orang yang mencacati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengurang-urangi, menghina, merendahkan. Yang keempat, itsbatu ubudiyyah Isa bi risalatihi wa hadha raddun 'ala nasara alladziina za'amu annahu ibnullah. Menetapkan kehambaan Nabi Isa dan risalahnya ini sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang Nasara yang mana mereka menganggap bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah. Yang kelima, itsbatu sifatil kalamillahi ta'ala. Menetapkan sifat kalam. Sifat kalam Allah berbicara. Itu bukan ya sebagaimana yang sebagian orang-orang ahli bidah mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri gitu. Ya. Mereka mengatakan, sebagian mereka, kalam itu merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Itu ciptaan Allah gitu. Sedangkan kalau mengatakan itu harus diciptakan dulu. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah menetapkan itu sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai ahlus sunnah. Dalam masalah ini, dalam mengesahkan Allah, masalah asma wa sifat ini lebih, juga lebih jauh, lebih rumit. Ya. Bukan sekedar hanya meyakini Allah memiliki nama-nama dan husna dan sifat yang ula saja, tidak. Tapi kaedah-kaedah yang mengikat agar kita itu benar dalam memahaminya. Yang keenam, anna Isa khuliqa min Maryam bi kalimati kun min ghairi abin wa hadha raddun al yahud alladziina qadzafu Maryam bizina. Nabi Isa diciptakan dari Maryam. Dari Maryam maksudnya itu lahir dari Maryam dengan kalimat kun jadilah. tanpa seorang bapak. Ini sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mana mereka mencela, mencacati siapa? Maryam, sebagai menuduh Maryam sebagai pezina. 7, itsbatul ba'ts, penetapan ba'ts. Menetapkan apa? Ba'ts. Ba'ts itu hari kebangkitan. Yang ke-8, itsbatul jannati wan nar, menetapkan surga dan neraka. Yang ke-9, an-nusatul muwahhidin la yukhalladuna fin nar. Ini jaminan Allah Ta'ala bahwa para ahli maksiat selama bertauhid bukan berarti membolehkan. Ya, bukan berarti membolehkan, hati-hati. Ya. Ini jaminan bahwa yang bertauhid tapi bermaksiat selama tidak berbuat syirik, dia tidak kekal di neraka. Tapi ya tetap juga masuk neraka dulu. Bukan berarti itu enggak apa-apa lah, yang penting bertauhid. Ya, kamu masuk neraka dulu, masalahnya di situ. Ya. Ini penting. Ya, ini penting. Sehingga tadi kuncinya apa yang masuk surga? Bertauhid. Misalkan Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadits bab, apa hubungan antara hadis dengan bab? Haitsu dalal hadithu ala anna man mata ala tauhid dakhala jannata ala ma kana min al-amal. Di mana hadis ini memberikan petunjuk apa arah kepada kita bahwa barang siapa yang dirinya meninggal dunia di atas tauhid, dia bakal masuk surga sesuai dengan tingkatan amal perbuatan dia. Dan kita juga sudah kita ajarkan ya sebelumnya bahwa amal soleh kita itu bukan penentu masuk surga. Ingat ya, bukan menentu masuk surga, tapi untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memahamkan kita pada agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.